لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الناظم البيكوني رحمه الله تعالى. Ya, sebelumnya telah kita terangkan tentang definisi al-hasan lidatihi, yaitu apa? Huwa kasahih illa natihi man khaffa dhabtuhu. Dan ada perbaikan disebut di situ dari Syekh Abdus Sattar dari Syekh Abdus Sattar dikatakan wal hasanul khafifu dhabtan ifgadat rijaluhu la kasahih ishtaharat. Dan perbaikannya cukup bagus. Berikutnya kata beliau, azizu marwi thnaini au thalatha, mashhurun marwi fauqa ma thalatha. Azizu marwi thnaini au thalatha, mashhurun to mashhuru marwi fauqa ma thalatha. Baik, ini adalah pembahasan berikutnya dari aqsamul hadith yang disebutkan oleh Al-Baikuni di dalam manzumah beliau ini. Dan ini pembahasan yang ke atau bagian yang ke 9 dan ke 10, yaitu pembahasan tentang Al-Aziz dan Al-Mashhur. Al-Aziz itu apa? Secara bahasa, Al-Aziz mungkin dari kalimat bermakna punya izzah. Dan aziz kadang bermakna kuat atau kadang bermakna nadir, jarang. Itu secara bahasa. Dikatakan dia dari mana kuat, sebab dia dari dua jalan, lebih kuat dari satu. Dikatakan jarang, sebab mungkin jarang yang didapatkan bentuk aziz itu. Iya. Adapun secara istilah, di sini Al-Baikuni berkata azizu marwi thnaini aw thalatha. Aziz itu diriwayatkan oleh dua atau tiga. Ini takbir disebutkan oleh Ibn Salah. Kelihatannya beliau mengambil darinya. Dikasih dua kemungkinan, riwayat dua atau mungkin tiga. Kalau masyhur dikatakan masyhuru marwi fauqa ma thalatha, dan masyhur diriwayatkan di atas tiga. Masyhur secara bahasa dari kalimat syuhrah, dan secara istilah disebutkan di sini oleh Al-Baikuni bahwa masyhur itu diriwayatkan di atas tiga. Nah, ini definisi sebagian para a'immah. Adapun Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau di dalam Nushatun Nazar memberikan definisi tentang Al-Aziz. Beliau katakan, Al-Aziz adalah Alla yarwiyahu aqal min athnaini an athnaini. Alla yarwiyahu aqal min athnaini an athnaini. Hendaknya sebuah hadis, hadis Aziz itu tidak diriwayatkan oleh lebih sedikit dari dua, dari dua. Ini definisi Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi kesimpulan dari dalam masalah Aziz, ada yang mendefinisikan Aziz itu riwayat dua atau riwayat tiga. Ada yang mengatakan riwayat dua. Namun dua ini yang diinginkan semua dari seluruh tabaqat sanad. Dari awal sampai akhir semuanya harus dua. Semuanya harus dua. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar, dari definisi beliau, Allah yarwiyahu aqal min athnaini an athnaini, hendaknya diriwayatkan oleh jumlah yang tidak kurang dari dua. Dari dua. Maksud definisi beliau, bolehlah di dalam sanad itu ada riwayat lebih dari dua, tapi harus di dalam sanad walaupun satu tabaqat ada paling sedikitnya dua. Dipahami? Misalnya Imam Al-Bukhari, antara beliau dan antara Nabi ada empat tabaqat misalnya. Guru beliau, kemudian gurunya lagi, kemudian guru-gurunya dan sahabat. Nah, boleh misalnya sahabatnya tiga, yang meriwayatkan dari sahabat lima. Kalau meriwayatkan dari semuanya cuma dua, kemudian yang meriwayatkan dari dua ini sepuluh, maka ini namanya apa? Aziz. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi sebagian para ulama mengatakan Aziz itu harus dua semua, dari awal sampai akhir. Misalnya dari Nabi dua orang sahabat, dari sahabat dua orang juga, terus dua orang sampai kepada Al-Musannif. Nah, Aziz yang seperti ini, ini yang dianggap mustahil adanya oleh Ibn Hibban. Karena itu definisi Al-Hafidz Ibn Hajar mungkin definisi yang paling bagus di sini dalam definisi Al-Aziz. Nah, jadi Aziz itu tidak disyaratkan harus dua. Sebab yang seperti ini sulit untuk diketemukan. Ya. Ucapan Ibn Hibban mustahil, ini juga tidak bisa disalahkan mutlak. Tetapi kalau dikatakan sulit diketemukan, iya sulit diketemukan dengan riwayat dua-dua itu dari seluruh tabaqat. Tapi kalau dalam bentuk yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, nah itu banyak diketemukan bentuk Aziz yang seperti itu. Dipahami ini? Nah, karena itu diperbaiki oleh Syekh Abdul Sattar dari apa yang disebut oleh Al-Baiquni. Perbaikannya Azizu Marwithnaini Ya Bahasa. Jadi dihilang keraguannya tiga. Jadi ya Aziz riwayat dua, ya bahasa, wahai ahli bahas, bahasa, orang yang senantiasa membahas. Baik, sekarang antum lihat contoh yang disebutkan di sini oleh di halaman 32. Misaluhu ma dzakarahu Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Nushatil Nazar. Contohnya adalah apa yang disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nushatil Nazar. Fi al-hadits alladhi rawahu Asy-Syaikhan min hadits Anas. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan dari Anas, wal Bukhari min hadits Abi Hurairah, dan Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayki min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, rawahu an Anas Qatada wa Abdul Aziz. Yang meriwayatkan dari Anas, Qatada dan Abdul Aziz. Wa rawahu an Qatada Syu'bah wa Sa'id. Dan meriwayatkan dari Qatada Syu'bah dan Sa'id. Wa rawahu an Abdul Aziz Ismail Ibnu Udayyah wa Abdul Warith. Dan meriwayatkan dari Ismail, dari Abdul Aziz Ismail bin Uliyah dan Abdul Warith. Warawahu an kullin jama'ah. Kalau mau digambarkan begini, nah, tengok. Jadi yang diukur pada setiap tabaqat dicari paling sedikitnya dua sahabat, dihitung satu tabaqah. Tabi dihitung satu tabaqah. Dan di bawahnya lagi dihitung satu tabaqah. Iya. Jadi ukurannya dia dianggap sebagai aziz di sini Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Karena dia cuma dua di sini, maka dihitung sebagai hadis apa? Aziz, yang meriwayatkan dari Nabi cuma dua. Yang lainnya sebenarnya banyak. Qatadah, Abdul Aziz, belum lagi meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, enggak ditahu berapa jumlahnya. Dipahami? Cuman beliau gambarkan di sini apa yang kita telah rinci dari apa yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan perlu diketahui bahwa riwayat Sa'id bin Abi Aruba dalam contoh yang disebut itu tidak ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini contoh yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Kata beliau, masyhuru marwi fauqa ma salata. Dan masyhur itu diriwayatkan di atas tiga. Kalau dari definisi Al-Baikuni, jadi masyhur di atas tiga. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar, masyhur dari tiga ke atas. Kalau di atas tiga, tiganya termasuk atau tidak? Tidak termasuk. Kalau tiga ke atas, ya, tiganya termasuk atau tidak? Termasuk, sebab dikatakan tiga ke atas. Nah, jadi kalau dalam definisi Al-Hafidz Ibnu Hajar, masyhur itu marwahu thalathatun fa akthar ma lam yablugh hadd at-tawatur. Apa yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih? Sepanjang tidak sampai ke derajat mutawatir. Kemudian di sini ada perbaikan dari Syekh Abdul Sattar, ya, karena beliau bersandarkan dengan apa yang disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau perbaiki masyhuru marwiyun anis talata. Situ dibaca ya marwiyun, dikentarakan. Tanwinnya. Kalau yang di atas azizu marwi is marwi ismaini, masyhuru marwi fauqa ma thalatha. Tidak dikentarakan tanwinnya karena kofianya seperti itu. Baik, ala kulli hal, definisi ini itu sebenarnya setiap orang punya istilah tersendiri. Iya. Dan tidak bisa memaksakan istilah pada yang lainnya. Dipahami ini ya ikhwah? cukup kita tahu bahwa dalam definisi aziz ada yang punya istilah begini, ada yang berkata maksudnya begini. Dalam masyhur ada yang berkata begini dan ada yang berkata begini. Cuman memang kebanyakan mutaakhirin itu berjalan di atas definisi yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, berdasarkan definisi Al-Hafidz Ibnu Hajar diberi contoh di halaman 33. Tolong lihat masyhur contohnya, misaluhu an Ibnu Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah taala la yaqbidul ilm, sampai akhir hadis. Ya, katanya parawaku an Ibnu Amr fi jami'i tabaqat as-sanad thalathatun fa akthar. Katanya yang meriwayatkan dari Ibnu Amr dari seluruh tabaqat ada 3 atau lebih. Dan ini sangat mengherankan sekali. Kenapa contoh ini yang dibawakan di sini? Ya. Dan contoh ini diambil dari pengarang Taisir Mustalahil Hadith. Dia juga memberi contoh dengan hadith yang sama. Kan telah dikatakan masyhur itu diriwayatkan oleh 3 pada seluruh tabaqat. Sahabat termasuk tabaqat atau tidak? Termasuk tabaqat, ya kan? Dan ini yang meriwayatkan dari Nabi hadith ini cuma satu. Disebut di sini sahabatnya itu cuma Abdullah Ibnu Amr. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di luar Bukhari dan Muslim kelihatannya ada dari riwayat lain. Kalau saya enggak salah dari jalan Aisyah. Yang jelas contoh ini tidak cocok dicontohkan di sini. Sebab sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi cuma satu. Kalau satu layaknya dikatakan apa? Gharib. Ya, kalau dua layaknya dikatakan aziz. Kenapa diberi contoh di masyhur? Ya, kecuali kalau yang diinginkan masyhur di sini bukan masyhur secara istilah, tapi masyhur di lisan manusia, itu lain lagi dan kita akan bahas. Contoh tepatnya, saya beri contoh yang kira-kira mendekati masyhur adalah hadith man hamala alaina silah falaysa minna. Hadith ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh 3 orang sahabat. Ini yang saya uraikan di sini semua jalan-jalannya dalam Sahih Muslim saja. Di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari 3 orang sahabat saya. Dan sebenarnya ada sahabat lainnya. Namun hadis ini tidak sampai ke derajat mutawatir. Iya. Tidak sampai ke derajat mutawatir. Cuman kita ingin beri contoh 3 saja supaya nampak. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim tidak keluar dari 3 orang sahabat ini. Diriwayatkan dari Abu Musa, dari Ibnu Umar dan dari Abu Hurairah. Jalan-jalan yang saya sebutkan di sini dalam riwayat Muslim. Yang meriwayatkan dari Abu Hurairah Abu Salih, dari Abu Salih Suhail dan dari Suhail ada 2 orang rawi, Ibnu Abi Hazim dan Ya'qub bin Abdurrahman. Yang meriwayatkan dari Ibn Abi Hazim Abu Al-Ahwas Muhammad bin Hayyan. Dan dari Ya'qub bin Abdurrahman yang meriwayatkannya adalah Qutaibah. Ibnu Umar yang meriwayatkan darinya Nafi'. Dari Nafi' ada 2 orang, Malik dan Ubaidullah bin Umar Al-Umari. Yang meriwayatkan dari Malik Yahya bin Yahya. Dan dari Ubaidullah bin Umar ada 3 rawi, Ibnu Numair dan Abu Usamah dan Yahya Al-Qattan. Yang meriwayatkan dari Ibnu Numair dan Abu Usama adalah Ibnu Abi Syaibah. Dan meriwayatkan dari Yahya Al-Qattan ada 2 orang, Zuhair Ibnu Harb dan Muhammad Ibnu Musanna. Abu Musa yang meriwayatkan darinya Abu Burda. Dan dari Abu Burda, Buraid bin Abi Burda. Dan dari Buraid, Abu Usama. Dan dari Abu Usama ada 3 orang rawi yang meriwayatkan, Ibnu Abi Syaibah, Abu Quraib dan Abdullah bin Burad. Ini contoh hadis masyhur. Masyhur secara istilah. Iya. Dan di halaman 34 ada disinggung di sini masyhur ghairul istilahi. masyhur yang bukan secara istilah. Apa kalau bukan secara istilah? Masyhur apa namanya? Secara bahasa. Yang penting haditsnya terkenal, masyhur, itu hadits masyhur. Ya. Jadi kalau dia hadits masyhur, ya tidak peduli apakah haditsnya mutawatir atau haditsnya gharib, cuma satu jalan, atau haditsnya aziz, yang penting dia terkenal di lisan manusia, itulah namanya hadits masyhur. Ini masyhur ghairu istilahi. Ya, kalau masyhur istilah itu yang telah kita uraikan, diriwayatkan oleh tiga, fa'aksar atau lebih, ma lam yablug ish haddat tawatur. Disebutkan di sini beberapa hadith masyhur bentuknya. Ada yang masyhur baina ahli hadith khasah, ada yang masyhur di kalangan ahli hadith saja. Iya. Cuman masyhur di kalangan ahli hadith. Seperti hadith nadharallahu imra'an sami'ah maqalati, masyhur secara ghairu istilahi. Namun hadithnya adalah hadith mutawatir. Yang kedua, ada masyhur baina ahli hadith wal ulama wal awam. Contohnya seperti hadith innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, berapa jalannya? Cuma satu saja. Tapi dia masyhur, sebab masyhur di lisan manusia. Ada masyhur antara fuqaha, masyhur di antara ahli fikih. Ya. Seperti hadith abghadul halali ilallahi at-talaq. Itu masyhur di kalangan ahli fikih. Namun hadith itu adalah hadith yang lemah. Dan ada masyhur di kalangan usuliyin, ahli usul. Seperti hadith ufian ummati al-khata wa nisyan wa mastukriha alaihi wa mastukrihu alaihi. Diampuni terhadap umatku kesalahan dan kelupaan dan apa yang dipaksakan atas mereka. Dan ada masyhur antara ahli nahwu, seperti hadith ni'mal abdu sahib. Saya lupa kelanjutannya. Laula laulam yakhafillah lam ya'si. Iya. Baik. Lau lam yakhafillah lam ya'sihi. Dan hadithnya adalah hadith la asla lahu, tidak ada asalnya. Kemudian ada hadith yang masyhur antara ammah, banyak manusia. Contohnya seperti hadith al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Ini hadithnya hasan. Ya. Namun dia masyhur di kalangan ammah. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang aziz dan masyhur. Kemudian kata Al-Baiquni rahimahullahu taala, mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mu'an'an, apa artinya mu'an'an? Orang yang meriwayatkan pakai an. Kalau mu'annan dia pakai anna. Jadi kalau dia berkata anna fulan qala, anna fulan qala. Tapi kalau mu'an'an, rawinya berkata an fulan, begitu. Dipahami? Mu'an'an itu bagaimana? An sa'irin an karam. Itu contoh mu'an'an. Dia pakai an. An artinya apa? Dari. Wa mubahamun ma fihi rawin lam yusam. Dan mubaham, ada rawi yang tidak disebut namanya. Nah, ini bagian yang ke-11 dan ke-12 dari pembagian ilmu hadis yang disebut oleh An-Nazim Al-Baiquni. Pertama, tentang al-mu'an'an. Mu'an'an itu contohnya seperti An-Sa'id An-Karam. Sebab sebenarnya an yang dipermasalahkan itu apa? Apakah rawi terlarang memakai kalimat an? Ya. Tidak terlarang dia memakai kalimat an. Kadang dia meringkas, kadang dia lupa. Ketika dia mengambil dari gurunya, dia membaca atau dia mendengar langsung dari gurunya, tapi dia yakin dia ambil dari gurunya, dia pakai an. Sebenarnya mu'an'an ini kaitannya sebenarnya dengan rawi-rawi yang melakukan tadlis. Akan datang penjelasan tentang mudallis, rawi yang mudallis, sering menyamarkan sanad. Ada gurunya lemah misalnya, dia tidak sebutkan. Supaya tidak kentara dia tidak menyebut gurunya, dia pakai kalimat dari fulan, supaya tidak nampak bahwa ada yang dia gugurkan. Dan juga dia tidak disalahkan kalau ditegur, kenapa kau gugurkan fulan? Dia berkata, saya tidak pakai hadatsana, saya pakai dari fulan. Dipahami? Jadi yang menjadi masalah sebenarnya anak-anaknya siapa? Al-mudallisin. Karena itu di istidrak, diperbaiki bait ini oleh Syekh Abdul Sattar. Dia katakan mu'an'anul mudallisina ankaram. Dikaitkan mu'an'an ini pada siapa? Al-mudallis saya. Iya. Dari uraian yang disebutkan tadi, kalimat an kalau yang menggunakannya bukan mudallis, hukumnya apa? Diterima atau tidak? Diterima. Kalau kalimat an digunakan oleh mudallis, apa hukumnya? Diterima atau tidak? Ya. Yang mengatakan tidak salah, yang mengatakan diterima juga salah. Jawabannya harus dirinci, akan datang rinciannya dalam bab tadlis. Ya. Ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Semana dengannya penggunaan kalimat anna. Anna fulan qala. Haddatsani fulan qala anna fulan qala, menceritakan kepada kami si fulan. Si fulan ini berkata, sesungguhnya si fulan berkata. Sesungguhnya si fulan berkata. Loh, di sini kan mungkin dia mendengar, mungkin tidak. Apakah sama mu'an'an dengan mu'annan? Ya. Ada sebagian yang membedakan. Namun hukumnya sebenarnya sama dengan mu'an'an. Namun mu'annan ini menjadi sangat bermasalah sekali kalau digunakan di tingkatan tabi'in atau di tingkatan orang yang meriwayatkan dari sahabat. Sebab kaitannya dengan mursal al-khafi atau dengan al-irsal. Seorang tabi'i berkata anna fulan sahabat, dia sebut. Nah, ini pembahasannya sangat penting di situ. Demikian pula kalimat an sebenarnya bermasalah pada seluruh tabaqat. Ya. Namun di tingkatan tabi meriwayatkan dari nabi atau dari sahabat, nah di sini pembahasan lebih didetailkan lagi pembahasannya. Kalau dia memakai kalimat an atau kalimat anna. Jelas sampai sini ikhwah? Itu dulu perlu diingat di situ. Penggunaan kalimat anna, poin-poin di mana ditekankan untuk diperiksa. Ya. Nanti akan tahu sendiri kenapa ditekankan untuk diperiksa di situ. Jadi kesimpulannya itu tentang mu'annan dan mu'an'an. Jadi kata Al-Baiquni, mu'an'anun ka'an sa'idin an-karam. Berikutnya, wa mubahamun ma fihi rawin lam yusam. Dan mubaham itu ada rawi yang tidak disebut. Iya. Mubaham dikatakan di halaman 37, huwa ma lam yattabih ismuhu fil matan aw fil isnadi min ar-ruwati aw mimman lahum ilaqatun bir riwayah. Mubaham itu adalah orang yang namanya tidak jelas, apakah nama orang itu di matan haditsnya atau di sanadnya dari rawinya atau dari orang yang punya kaitan dengan riwayat. Misalnya di dalam sanad Ibnu Adi berkata, haddatsani iddatun min masyayikhi, menceritakan kepadaku sejumlah dari guru-guruku. Siapa sejumlah dari guru-gurunya? Siapa nama guru-gurunya? Kan tidak diketahui ya? Tidak disebut namanya. Nah, ini namanya apa? Mubaham. Atau dia berkata, qala fulan, berkata si fulan, an rajulin, dari seorang lelaki. Loh, siapa seorang lelaki ini? Kan tidak disebut namanya, iya kan? Nah, demikian pula di matan disebutkan, sa'ala rajulin an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang bertanya ini siapa? Ini namanya mubaham, tidak disebut. Dipahami? Kemudian di sini disebutkan bahwa mubaham itu ada mubaham dalam matan, seperti yang kita sebutkan tadi. Ada mubaham di dalam sanad. Ah, yang menjadi titik permasalahan sebenarnya itu mubaham di dalam sanad. Kalau dalam matan tidak ada masalah. Ya. Siapa yang disebut di dalam matan itu, seorang lelaki bertanya kepada Nabi, siapa laki-laki itu? Itu tidak terlalu penting. Yang penting hadisnya sudah sampai kepada Nabi, benar sudah pemeriksaan, itu sudah cukup. Sekarang masalahnya kalau mubahamnya di tengah sanad. Abu Daud meriwayatkan sampai ke Nabi, di tengah jalan ada rawi tidak disebut namanya, dari seorang lelaki misalnya, dari seorang dari negeri Basra misalnya, dari seorang dari negeri Kufa, siapa orang itu? Tidak disebut. Itu mubaham. Kadang mubahamnya dengan lafaz orang atau lafaz jumlah, dan kadang dengan lafaz thiqah. Misalnya Ibnu Ishaq berkata, haddatsani man athiqu bih, menceritakan kepadaku orang yang saya percaya. Siapa orang yang kamu percaya? Kan begitu. Ini namanya mubaham. Ya. Hukum mubaham apa? Hukumnya mubaham tidak diterima. Rawi yang diibahamkan itu sampai diketahui siapa dan bagaimana kedudukannya. Ini kalau mubahamnya di mana? Sekali lagi di mana? Dalam sanad. Iya. Tapi kalau yang mubaham sahabat misalnya, berbahaya atau tidak kalau sahabat yang mubaham? Tidak berbahaya. Kalau sudah jelas lafaz sama, seorang tabi berkata, sami'tu rajulan minas sahabah, saya mendengar seorang lelaki dari sahabat. Berbahaya atau tidak? Tidak berbahaya. Yang penting sudah sahabat, selesai. Tidak perlu. Dan tidak terlalu penting tahu namanya. Dipahami ini? Atau dia berkata, haddatsani man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepadaku seorang yang pernah bersahabat dengan Nabi. Atau haddatsani man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepadaku orang yang berjumpa dengan Nabi bahwa Nabi berkata begini. Ini sebenarnya diterima kalau mubahamnya seperti itu. Dipahami ini ya kuah? Ini mubaham namanya. Bagaimana cara mengetahui rawi yang mubaham? Ya, cara mengetahuinya dengan mengumpulkan jalan-jalan hadis. Kalau kita periksa satu jalan, kita periksa sanad Abu Daud, ada rawi mubaham di situ. Mungkin tidak nampak siapa rawi mubaham ini. Tapi begitu kita periksa di jalan-jalan lain, ternyata nampak rawi yang mubaham ini namanya si fulan. namanya si fulan. Nah, dengan ini mungkin kita bisa mengatakan, tentunya setelah diperiksa ya, dan dipastikan bahwa si mubaham ini itulah si fulan yang disebutkan di sanad lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, di sini ada sesuatu yang lebih detail. Banyak orang yang lalai bahwa tidak setiap rawi dalam satu sanad mubaham disebutkan di sanad lain namanya itulah rawi itu. Tidak selamanya seperti itu. Ya. Ada ketentuan tersendiri, ada pemeriksaan dan dirasa tersendiri. Cuman di sini ingin saya tekankan salah satu cara untuk menyingkap siapa rawi yang mubaham itu dengan mengumpulkan jalan-jalan hadis tersebut, membaca di riwayat-riwayat lainnya. Kemudian semana dengan yang mubaham, ada namanya majhul, rawi yang majhul. Apa itu majhul? Tidak dikenal. Yang tidak disebut di sini ya, dan tidak ada pembahasan majhul disebut oleh Al-Baikuni. Majhul itu terbagi dua, ada majhulul ain, ada majhul al-hal. Majhulul ain itu adalah seorang rawi tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu orang saja. Dan tidak ada yang mensikahkannya dari ulama yang dianggap. Majhulul ain ayyarwi anhu rawin walam yuwathiqhu al-mu'tabar. Meriwayatkan darinya seorang rawi dan dia tidak disikahkan oleh seorang imam yang mu'tabar. Kalau majhulul hal ayyarwi anhu thnani atau ayyarwi anhu akthar min wahid walam yuwathiqhu al-mu'tabar. Dia meriwayatkan darinya lebih dari satu dan tidak disikahkan oleh imam yang mu'tabar. Ini majhul namanya. Tapi bedanya majhul dengan mubaham. Kalau mubaham tadi apa? Bagaimana mubaham itu? Namanya tidak disebut. An rajulin. Ya, seperti Ibnu Ishaq berkata, haddatsani thiqah, menceritakan kepadaku thiqah. Siapa thiqah itu? Mungkin thiqah di menurut dia, menurut yang lainnya pendusta, kan begitu? Harus disebut siapa thiqah itu. Yes. Dan Ibnu Ishaq, sebagian para ulama menyebutkan beliau pernah terbukti. Dia berkata, haddatsani man athiqabi, menceritakan kepada orang yang saya percaya. Dilacak, ternyata orang yang dipercaya itu orang Yahudi. Ya. Dipahami? Ternyata harus ditahu siapa yang dia percayai. Jadi kalau mubaham tidak disebut namanya. Kalau majhul, namanya disebut. Misalnya Muhammad bin Abdullah, disebut namanya. Tapi rawi ini tidak ada komentar di kalangan para ulama. Tidak ada yang bilang dia thiqah, tidak ada juga yang bilang dia dhaif. Dipahami? Dari ulama yang mu'tabar. Kalau tidak ada komentar, gimana caranya antum tahu kedudukannya? Kan dari diketahui kedudukannya, ya kan? Ya. Pada rawi itu diketahui dia terpercaya atau tidak, itu dengan dua cara. Rawi diketahui apakah rawi ini diterima haditsnya atau tidak, dengan dua cara. Cara yang pertama, binas al-a'immah, ada nas ucapan imam ahli hadits dalam masalah ini. Imam Ahmad berkata si fulan thiqah, nah ini nas. Ibnu Ma'in berkata si fulan thiqah, itu nas. Yahya al-Qattan berkata si fulan pendusta, itu nas dari imam. Dipahami? Cara yang kedua adalah bil istifadah, dengan sudah terkenal dan masyhur. Rawi sudah masyhur, terkenal. Maka yang seperti ini tidak perlu lagi dilacak siapa yang mensikahkannya. Seperti Imam Malik misalnya, terkenal. Ya, walaupun tidak tahu siapa yang mensikahkannya, sudah masyhur bil istifadah. Ah, datang rawi yang majhul, tidak ada komentar sama sekali dari para a'immah. Antum bagaimana menyikapinya? Ah, ini namanya majhul. Karena itu mubaham dan majhul ini semuanya rawi yang ditolak haditsnya. Rawi yang ditolak haditsnya. Dipahami sama sini ikhwah? Iya. Kita jangan terlalu meluas dulu pembahasannya. Sampai situ saja dulu. Sebab Kalau meluas akan banyak rincian-rincian lain. Dan sekali lagi syarah ini dalam pelajaran kita ini metodenya ringkas. Ya. Mungkin saja pada setiap poin kita buat pelajarannya panjang. Ya. Setiap poin kita buat satu pelajaran khusus. Mungkin saja. Tapi ini bentuknya adalah pelajaran ringkas. Kita inginkan dengannya ada dasar-dasar di dalam mustalah. Kemudian berikutnya kata Al-Baikuni rahimahullahu taala, wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa bidduhu dhaka alladhi qad nazala. Setiap hadis yang rawi-rawinya sedikit itu namanya ulu, ali, ala, tinggi sanadnya. Wa bidduhu lawannya dhaka alladhi qad nazala, itu yang telah turun sanadnya. Nah, di sini dua bagian lain dari bagian ilmu hadis, yaitu tentang al-ali wan nazil. Ya. Tentang sanad yang ali. Sanad yang ali itu sanad apa? Sanad yang tinggi, itu arti bahasa ya. Sanad yang nazil, sanad yang rendah, yang turun. Apa artinya sanad yang tinggi? Kita ambil saja ukuran pertengahan. Ukuran kebanyakan manusia 100 cm misalnya, iya. Enggak tahu ya apakah seperti itu atau tidak. Ya. Kita beri contoh saja. Ya. Kebanyakan manusia berapa? 100 cm. Nah. Ada yang ukurannya 150 cm. Ini apa namanya? Ali, dia lebih tinggi. Dan ada ukurannya berapa? 75 cm. Ya. Tingginya. Ini namanya nazil, dia turun. Dan demikian pula dalam hadis. Untuk mengukur ali dan nazil, itu dilihat tabaqat rawi ini di mana, tingkatannya di mana. Zaman Imam Al-Bukhari beda dengan zaman Imam Ahmad. Zaman Imam Ahmad beda dengan zamannya Imam Malik. Dipahami? Kalau Imam Malik meriwayatkan antara beliau dan antara Nabi tiga orang, itu biasa kalau Imam Malik. Biasa antara beliau dan antara Nabi tiga orang, biasa. Tapi kalau antara Imam Ahmad dan antara Nabi tiga orang, ini luar biasa. Iya kan? Kalau kita di zaman ini antara kita dan antara Nabi tiga orang, itu namanya pendusta. Iya. Bagaimana mungkin antara dia antara Nabi cuma tiga orang? Menceritakan kepada saya guruku. Guruku ini berjumpa dengan gurunya, gurunya berjumpa dengan gurunya, sahabat berjumpa dengan Nabi. Dipahami? Iya. Jadi dilihat tingkatannya di mana. Nah, kita ambil contoh misalnya, contoh dekat Imamul Bukhari. Iya. Imamul Bukhari kebanyakan riwayat beliau diukur kebanyakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara beliau dan antara Nabi 5 atau 4 orang. Dipahami? Ini ukuran kebanyakan. Kapan beliau bisa lebih kurang dari itu? Ini namanya apa? Ali. Ini yang dikatakan oleh beliau, wa kullu ma qallat rijaluhu ala. Dan setiap yang sedikit rawi-rawinya itu namanya ala. Itu sanad yang ali, yang tinggi. Wabidduhu dhaka alladhi qad nazala, lawannya yang turun. Kalau Imam Al-Bukhari meriwayatkan antara beliau dan antara Nabi 7 orang, maka itu namanya nazil. Yeah. Dan itu terdapat dalam Sahih Bukhari. Bahkan ada kelihatannya 8. Kalau saya tidak salah pernah berlalu. Antara Imam Al-Bukhari dan antara Nabi 8 orang rawi. Ini terlalu turun. Dipahami ya ikhwah? Dan kadang beliau ali sanadnya. Tinggi. Imam Al-Bukhari punya sulasiat. Sanad antara beliau dan antara Nabi cuma 3. Sulasi namanya. Jumlahnya di dalam Sahih Bukhari ada 21. Dalam Sahih Bukhari. Dipahami ya ikhwah? Kalau di Sahih Muslim, Imam Muslim di dalam sahihnya tidak ada sanad sulasinya. Tidak ada antara beliau dan antara Nabi tiga orang, tidak ada. Paling sedikit Imam Muslim empat orang, paling sedikit. Dipahami ya ikhwah? Adapun Abu Daud tidak ada sulasi beliau di dalam sunannya. Imam At-Tirmidzi punya satu sulasi. Nah, ini sanadnya Ali. Contohnya Imam Al-Bukhari, awal sulasi beliau di Kitabul Ilm, beliau berkata, haddatsani Makki bin Ibrahim, ceritakan kepadaku Makki bin Ibrahim dari Umar bin Abi Ubaid, dari Salamah ibn Aqwa. Tiga saja antara beliau dan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma gurunya lagi sahabat sampai sudah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Al-Bukhari. Kalau Imam Malik, dua beliau dan antara Nabi, mampu dua. Imam Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, Nabi sudah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Imam Malik sangat dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masanya. Beliau tergolong tabi'ut tabi'in. Beda dengan Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, ini datang setelah itu. Iya. Imam Ahmad tidak berjumpa dengan Imam Malik. Beliau hanya berjumpa dengan murid-muridnya Imam Malik, seperti Imam Syafi'i dan lain-lainnya. Imam Al-Bukhari di bawahnya Imam Ahmad sedikit tabakatnya, tingkatannya. Dipahami ya ikhwah? Nah, kemudian Ali itu, sanad yang Ali yang tinggi itu terbagi dua. Ada ulu mutlak dan ada ulu nisbi. Ada ulu secara mutlak. Ulu mutlak yang kita contohkan tadi itu, sanad-sanad Imam Bukhari itu mutlak. Kapan dikatakan ulu mutlak? Kalau jumlah sedikit sanadnya itu antara dia dan antara Nabi langsung. Tapi kalau ulu nisbi itu hanyalah ulu sanad Ali, hanya dinisbatkan kepada seorang imam saja, seorang imam tertentu. Iya. Saya kasih contoh misalnya. Contohnya Abu Nu'aim Al-Asbahan. Beliau punya sanad Ali sampai ke Abdul Razzaq. Jadi ini ulu apa? Mutlak atau nisbi? Nisbi, sebab Alinya sampai ke mana? Ke Abdul Razzaq saja nisbahnya. Kalau Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Rafi, dari Abdul Razzaq, dari Mama, terus bersambung ke Nabi. Kalau Abu Nu'aim ingin mengeluarkan sanad Imam Muslim melalui jalan Imam Muslim, panjang sanad beliau. Sebab antara Abu Nu'aim dan antara Imam Muslim ada dua orang rawi. Jadi sudah perantaranya berapa? Empat. Tapi kalau dia pakai jalan lain, Abu Nu'aim mendengar dari Ad-Dabari, Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari. Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari langsung mengambil dari Abdul Razzaq. Perantaranya cuma satu saja. Saya enggak terlalu ingat apakah beliau langsung mengambil dari Ad-Dabari atau perantaranya satu orang. Iya. Yang jelas sanadnya di sini sangat Ali. Ya, kebiasaan beliau cuma empat. Tapi dengan ini beliau menjadi ringkas, sanadnya menjadi Ali, tinggi. Ulu itu, ulu nisbi terbagi empat. Ada namanya musafahah, ada namanya al-muwafaqah, ada namanya al-musawah, ada namanya al-badal. Empat jenis ulu: al-muwafaqah, al-musawah, al-badal, dan al-musafah. Ya, uraiannya nanti di pelajaran di tahap berikutnya. Kemudian kata al-Baikuni rahimahullahu ta'ala, wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin, fahuwa mawqufun zukin. Wama adaftahu ila al-ashabi min, apa yang kamu sandarkan kepada sahabat, min qawlin wa fi'lin, dari berupa ucapan atau perbuatan, fahuwa mawqufun zukin, maka itulah mawquf zukin, telah diketahui. Zukina artinya adalah ulimah, urifah, fuhima. Sebut di halaman 40. Ya. Apa yang kamu sandarkan kepada sahabat dari ucapan atau fi'il, maka itu namanya mauquf. Namun yang disandarkan kepada sahabat itu ada tiga, bukan cuma dua saja. Al-Baiquni mengisyaratkan cuma dua. Pertama, siapa sahabat itu? Disebutkan di halaman 39, as-sahabi man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata 'alal Islam. Sahabi adalah siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengannya dan mati di atas keislaman. Itu sahabat. Kalimat siapa yang berjumpa ini mencakup orang yang buta, ya, tidak melihat Nabi, yang penting berjumpa dengan Nabi, itu namanya sahabat. Ini lebih detail dari takbir sebagian ulama yang berkata sahabat man ra'an Nabi, siapa yang melihat Nabi. Sebab kalau dikatakan siapa yang melihat, berarti Ibnu Ummi Maktum bukan sahabat. Ya. Dan ditakbir dengan man laqiya, ini lebih detail. Itu yang dipilih oleh Hafidz Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Al-Isabah dan juga di dalam Nushatun Nadhar. Mauquf adalah apa yang disandarkan kepada sahabat. Yang disandarkan kepada sahabat kadang ucapan dan kadang perbuatan dan kadang takrir. Contoh mauquf qawli disebut di halaman 39, qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Berceritalah kepada manusia dengan apa-apa yang mereka pahami. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Kemudian contoh yang kedua, mauquf fi'li, mauquf dari fi'il, perbuatan. Itu tadi ucapan siapa? Ali bin Abi Thalib dan beliau sahabat. Qaulul Imam Al-Bukhari, ucapan Imam Al-Bukhari, wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammim. Dan Ibnu Abbas mengimami manusia dan dia dalam keadaan bertayammum. Ya. Nah, jadi ini disandarkan kepada Ibnu Abbas dari perbuatannya. Ini mauquf apa namanya? Mauquf fi'li. Kemudian berikutnya mauquf takriri. Kaqauli tabi, seperti tabi berkata fa'altu kada bi hadratis sahabi wa lam yunkir alayya. Saya berbuat begini di depan sahabat dan tidak ada yang mengingkariku. Naam. Namun di sini diingatkan bahwa seorang sahabat itu, di halaman 40 diingatkan bahwa apa yang disandarkan kepada sahabat, kalau penyandarannya dari kepada diri beliau murni, maka itu mauquf terhadap sahabat namanya. Namanya mauquf. Tapi kalau sahabatnya berucap kalimat-kalimat yang menunjukkan beliau mengambil dari Nabi, maka tidak dihukumi sebagai hukum mauquf. Ya. Contohnya seperti sahabat berkata minas sunnati kada, dari sunnah adalah begini. Kalau sahabat berkata dari sunnah adalah begini, sunnah siapa yang diinginkan? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Ibnu Abbas berkata bahwa kursi itu adalah maudhi'ul qadamain lillahi azza wajal, adalah tempat kedua kaki Allah azza wajalla. Ini ucapan Ibnu Abbas. Apakah mauquf dari Ibnu Abbas ini? Ini ya betul ucapan Ibnu Abbas, tapi hukumnya hukum marfu', sebab tidak mungkin Ibnu Abbas berucap hal ini dari dirinya sendiri. Ya. Dan ini ada pembahasan tersendiri. Insyaallah taala akan diuraikan di buku-buku yang lebih luas tentang mustalah, dan sebenarnya pembahasan ini lebih identik di dalam pembahasan ilmu usulil fiqh, ilmu usul fikih. Dan memang pembahasan ilmu hadis di kalangan al-mutaakhirin, sebagian buku-buku itu telah dicampuri oleh pembahasan ilmu usul fikih. Nah, Kemudian setelah itu kata Al-Baikuni rahimahullahu taala, wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa kull gharibun ma rawa rawin faqat. Kata beliau wa mursalun, dan mursal itu minhu sahabiyyu saqat, adalah sahabat jatuh dari sanad. Jadi mursal sahabat yang jatuh dari sanad. Ini definisi Al-Baikuni. Apakah definisi ini diterima? Ya, tentunya ini diterima. Sebab kalau yang jatuh itu sahabat, berarti mursal hukumnya apa? Diterima atau tidak? Diterima. Sebab kalau yang jatuh sahabat, sahabat kan semuanya adil, tidak berbahaya. Ya. Kenapa ulama menolak mursal? Kenapa? Sebab yang jatuh itu tidak diketahui siapa dia. Nah, karena itu definisi Al-Baikuni di sini dikritik dan tidak diterima. Yang benarnya mursal itu seperti yang diperbaiki di bawah, wa mursalun min fawqi tabi'in saqat. Mursal adalah di atas tabi'i jatuh. Ya. Ini definisinya sangat bagus sekali. Kalau ingin didefinisikan dengan bahasa lain, mursal adalah seorang tabi'i berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung begitu. Seorang tabi'i berkata, Rasulullah berkata begini. Tabi'i langsung berkata Rasul. Ya, tabi'i tentunya tidak berjumpa dengan Nabi. Tidak berjumpa dengan Nabi. Kalau tabi'i tidak berjumpa dengan Nabi, maka kemungkinannya hadis tersebut diambil dari siapa? Kemungkinan diambil dari sahabat, kemungkinan diambil dari tabi'i yang lain. Ya. Kalau diambil dari sahabat, diketahui tidak ada masalah. Tapi ini kemungkinan. Kalau dia mengambil lagi dari tabi'i yang lain ini, ngambil lagi, ada kemungkinan lagi kan? Ngambil dari sahabat juga, ngambil dari tabi'i yang lainnya juga. Ya kan? Kalau dibangun di atas kemungkinan yang kedua lagi, tabi'i yang lain ini mungkin lagi mengambil dari sahabat, mungkin lagi mengambil dari tabi'i. Kedua, kalau hukum akal-akalan tidak ada habisnya. Tapi hukum kenyataan, berapa tabi meriwayatkan dari tabi yang lain, ya, bisa diketemukan 7-8. Tabi meriwayatkan dari tabi yang lain. Sepuluhan meriwayatkan dari sepuluhan, dari sepuluhan, dari sepuluhan, sampai 8, 7 atau 8, semuanya tabi, 8 orang ini. Nah, di sini letak tertolaknya hadits mursal. Sebab si tabi'i menyandarkan hadis itu langsung kepada Nabi, dan yang dibuang itu tidak ditahu siapa, mungkin sahabat dan mungkin selain sahabat. Nah, karena itu hadis mursal dihukumi sebagai hadis yang lemah. Dipahami ya ikhwah? Baik, dikasih contoh di bawah mursal. Contohnya marawahu Abu Dawud fil Marasil aniz Zuhri, apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Al Marasil dari Az Zuhri. Az-Zuhri adalah tabi. Beliau berjumpa dengan Anas bin Malik dan lain-lainnya dari para sahabat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ana binasin min al-yahudi fi Khaybar fi harbihi fa ashama lahum. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tolong kepada sekelompok manusia dari Yahudi di waktu perang Khaybar dalam peperangan, dan Nabi memberikan saham, memberikan bagian untuk mereka. Imam Az-Zuhri, beliau dari tabi'in. Tabi'in bisa dikatakan sigarut tabi'in beliau. Ya. Tentunya kalau dia tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi. Tabi'in itu riwayatnya dari siapa? Apa definisi tabi'in kemarin? Orang yang berjumpa dengan sahabat. Ya. Jadi dia tidak berjumpa dengan Nabi. Nah, kalau dia tabi'in mungkin mengambil dari tabi'in lain, mungkin mengambil dari sahabat, apalagi Imam Az-Zuhri. Kebanyakan riwayatnya bukan dari sahabat, kebanyakan riwayatnya dari tabi'i yang lain. Dipahami ya ikhwah? Karena itu mursalnya Imam Az-Zuhri termasuk mursal yang sangat lemah. Mursal yang sangat lemah. Ini kalau mursalnya tabi'i. Bagaimana kalau mursal sahabat? Ada sahabat, dia mengambil dari sahabat lain, meriwayatkan dari Nabi. Sahabat ini meriwayatkan hadis itu langsung kepada Nabi, tidak disebut sahabat yang diambil darinya. Ini diterima atau tidak? Diterima, sebab seluruh sahabat udul. Sampai dikatakan bahwa Ibnu Abbas, beliau yang dia dengar langsung dari Nabi itu cuma sekitar 21 hadis. Yang lainnya adalah mursal sahabat. Ya. Nah, di sini orang-orang Syiah keterlaluannya, mereka baca buku Mustalah Hadisnya Ahli Sunnah. Dia lihat mursal sahabat. Ya. Akhirnya begitu sampai ke riwayat Ibnu Abbas, dikatakan Ibnu Abbas tidak diterima riwayatnya, sebab riwayat dia adalah mursal. Ya. Kalau dia baca kelanjutan yang disebut oleh para ulama, kelanjutannya mursal sahabat itu diterima. Dan ini bisa dikatakan sepakat di kalangan para a'immah rahimahumullahu ta'ala, ya, walaupun sebagiannya menukil ada khilaf. Ya, tapi mungkin bisa dikatakan kesepakatan. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian kata beliau, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Dan katakanlah, gharib itu adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Gharib adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Di halaman 43 disebutkan definisi gharib. Katanya, huwa alladhi infarada bi riwayatihi syakhsun wahidun fi ayyi mawdi'in min as-sanadi waqa'a at-tafarrud bih. Dia adalah seorang rawi yang bersendirian dalam riwayat. Di tempat mana saja dalam sanad yang dia bertafarrud di situ, bersendirian. Iya, contoh hadis gharib ini adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ini hadis bersendirian meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Umar bin Khattab. Dan dari Umar yang meriwayatkan dari beliau hanya Al-Qamah bin Abi Waqqas. Dan dari Al-Qamah yang meriwayatkan darinya hanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi yang meriwayatkan darinya adalah Yahya bin Said Al-Qattan. Setelah itu Yahya bin Said Al-Ansari. Setelah itu sudah masyhur dan banyak yang meriwayatkan. Bahkan kadang sebagiannya menyebutkan lebih dari 300 orang. Ya. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri berkata, saya tidak menemukan sejumlah itu. Semenjak saya menuntut ilmu, saya kumpul-kumpul, beliau hanya mendapatkan lebih dari 100 orang saja. Nah, ini tentang al-gharib. Jadi ukuran al-gharabah, kapan ada sanad sendiri di situ, di mana saja letaknya dalam sanad, walaupun dia sahabat, maka itu namanya apa? Gharib, bersendirian. Dipahami ini ikhwah? Kalau ada hadis cuma satu sahabat saja yang meriwayatkan, yang di bawahnya banyak yang meriwayatkan, ini namanya hadis apa? Hadis gharib juga, sebab cuma satu sahabatnya. Ya. Dipahami ini ikhwah? Baik. Selesai pembahasan kita malam ini. Ada pertanyaan sampai sini?